Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan yang Allah berikan ini menjadi amal ibadah kita kepada Allah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu, ya, pemahaman untuk senantiasa kita bisa meningkatkan amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya kita akan teruskan pembahasan kita di kitab Tauhid. Insya Allah kita akan masuk di bab ke-23, ya. Bab ke-23 disebutkan adalah babun maja'a anna ba'da hadhil ummah ya'budul ausan. Jadi bab yang menjelaskan bahwasanya ada sebagian di antara umat Islam ini yang beribadahnya kepada berhala. Jadi kita berpegang kepada dalil, ya, berpegang kepada Al-Quran ataupun sunnah Nabi, sehingga pada saat kita berpegang kepada ini, kita komitmen, ya, kita yakin dengan realita yang mungkin kadang kita sendiri tidak melihatnya, ataupun yang selama ini mungkin apa yang dilihat oleh umat, ya, berbeda, ya, dengan apa yang Allah tetapkan, ya, ataupun Nabi khabarkan di dalam hadis-hadis beliau. Jadi di sini akan dipaparkan tentang dalil-dalil bahwasanya umat Islam ini, ya, sebagian baik sebagian besar ataupun sebagian kecil, ada yang sebenarnya mereka tidak Islam lagi. Ya, intinya begitu. Jadi ada umat Islam tapi hakikatnya mereka tidak Islam lagi. Ya, karena apa? Karena mereka ya'budul authan, karena mereka menyembah berhala. Ya, kalau dalam pengertian kemarin dulu, ya, berhala berarti adalah segala sesuatu yang itu menjadi tujuan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Allah, kalau itu jadi tujuan sebuah ibadah, maka itu dikatakan dengan berhala. Ya, itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian berarti di sini tidak menunjukkan umat Islam seluruhnya. Ya. Karena kita berpegang kepada hadis, ya, Nabi SAW bersabda la tazalu ta'ifatun min ummati, ya, zahirina alal haq, ya, akan ada di antara umatku ini sekelompok orang yang senantiasa memperjuangkan kebenaran, ya, mereka ada dalam kebenaran. Maka Nabi bersabda la tastami' ummati 'ala ad-dhalalah, tidak mungkin umatku seluruhnya sepakat melakukan kesesatan, salah semua, itu tidak mungkin. Berarti ada sebagian umat ini yang senantiasa Allah jaga, ya, Allah jaga, ya, untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian lain mereka adalah umat yang menyatakan dirinya sebagai Islam tetapi hakikatnya mereka tidak berislam. Nah, contoh ayat yang disebutkan oleh penulis adalah di dalam surat An-Nisa ayat 51, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taru ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haulai ahda minal ladina amanu sabila." Ya, alam tara, apakah kalian tidak melihat, ilal ladina utu nasiban minal kitab, kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, ya, kitab Allah, tetapi apa, yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka sudah diberikan kitab Allah tetapi mereka masih percaya beriman kepada jib. Ya, nanti kita jelaskan jib itu apa, wa tauhud dan tauhud, ya. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang kafir itu, haulai, ya, orang-orang yang beriman kepada jib dan tauhud itu, ahda, jalannya lebih lurus, minal ladzina amanu sabila, dari orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini itu ada sebabun nuzulnya, ya, sebabun nuzulnya di mana orang-orang Mekah begitu kewalahan, ya, untuk membendung dakwahnya Rasul, ya. Kemudian juga begitu susah, ya. Bagaimana menjaga orang-orang Quraisy tidak beriman kepada Rasul itu begitu susah. Sehingga apa? Mereka coba mendatangkan orang-orang ahlul kitab yang lain, yaitu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau Muhammad ini mengaku dia orang yang diturunkan kitab kepadanya, diturunkan Al-Quran, dan orang Yahudi, orang Nasrani juga diturunkan Taurat dan Injil dari Allah. Ya, maka apa? Orang-orang musyrikin ini coba ingin membandingkan, ya. Maka datanglah dua orang ahlul kitab. Yang pertama adalah Ka'ab bin Ashraf, ya. Yang pertama adalah Ka'ab bin Ashraf, kemudian yang kedua adalah Huyay bin Akhtab, ya. Pada saat dua orang ini datang kepada Mekah, ya, datang ke Mekah, kemudian orang-orang Mekah mengatakan, ya, wahai, ya, kalian berdua, kalian adalah ahlul kitab dan kalian adalah ulama, kalian adalah berilmu. Menurut kalian siapakah yang lebih benar, kami atau Muhammad? Ya. Kemudian mereka mengatakan, kami adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahmi. Ya. Kami adalah biasa menjaga persatuan di Mekah. Kami memberikan minum jamaah haji. Kami memuja apa yang dipuja oleh nenek moyang kami. Ya. Ataukah lebih baik orang yang Muhammad itu yang dia memutus silaturahmi, ya. Kemudian dia menjelek-jelekan sesembahan leluhurnya, kemudian dia juga merampas, ya, apa yang menjadi hak milik rombongan jamaah-jamaah haji. Ya. Dan maka pada saat dikatakan ini, Huyay bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf, dia mengatakan, antum ahda minan Muhammad sabila. Jadi kalian itu lebih baik dan lebih benar jalannya daripada jalannya Muhammad itu. Nah, maka setelah itulah kemudian turun ayat ini. Jadi, apakah kalian tidak melihat kepada orang-orang yang Allah berikan sebagian dari kitab, yaitu orang, dua orang ini, ya. Pas dikatakan seperti itu, mereka mengatakan orang musyrik itu jalannya lebih baik daripada jalannya orang-orang yang beriman. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa di dalam Islam fatwa itu bukan dalil? Ya, di dalam Islam fatwa itu bukan dalil, ya. Karena apa? Karena fatwa, keluarnya hukum karena fatwa itu sesuai dengan keadaan pertanyaannya, ya. Kalau pertanyaannya seperti ini, benar tidak jawabannya itu? Bisa benar, ya. Misalkan ada orang Islam, ada orang Nasrani, dikatakan ada orang Islam itu, ya, misalkan, ya, dia kerjanya tidak serius, ya. Banyak tidurnya, kalau usaha tidak semangat. Tapi kalau orang Cina, orang ini, orang Kristen, dia itu semangat, tidurnya sedikit, dia suka bekerja keras. Bagus yang mana? Ya, bagus mereka. Nah, maka jawaban itu benar. Maka disitulah di dalam Islam namanya fatwa itu bukan dalil. Karena fatwa itu akan melahirkan hukum sesuai dengan pertanyaannya. Ya, maka di dalam kaidahnya bahwasanya fatwa itu senantiasa berubah dengan perubahan zaman dan waktu. Ya. Nah, kalau pertanyaan yang diajukan orang-orang musyrikin ini, ya, mereka langsung mengatakan kalian lebih benar, ya. Karena kalian menyambung silaturahmi, membantu jamaah haji, menjaga persatuan di antara kalian, adalah secara pemikiran manusia itu adalah benar. Kalau Muhammad memang akhirnya berputus silaturahmi antara orang muslim, kalau dengan keluarganya yang sudah kafir enggak boleh hubungan lagi. Kan begitu. Nah, tetapi apa? Ya. Maka biasanya kalau di dalam menghukumi seperti ini, ya, kita tidak bisa juga langsung percaya. Ya, tidak bisa langsung percaya. Misalkan ada berita yang mengatakan si fulan atau kelompok fulan itu begini dan begitu. Ya, ditanya sumber beritanya dari mana? Sumber beritanya dari orang yang tidak suka. Nah, itu belum tentu bisa diterima 100%. Karena pasti akan berbeda pada saat pertanyaan itu yang mengajukan adalah pihak lain. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, maka pada saat Ka'ab bin Ashraf dan Huyay bin Al-Akhtab ini dimintai fatwa, ya, mereka mengatakan kalian itu jalannya lebih lurus, kalian lebih benar daripada Muhammad, ya. Nah, kemudian turun, ya, surat An-Nisa ayat yang ke-51 ini, ya. Disebutkan oleh para ulama mereka orang yang diberikan Alkitab, mereka beriman kepada Jib. Jib, ya, di antara penafsiran Umar bin Khattab, Jib itu adalah sihir. Ya, Jib adalah sihir. Kemudian Taghut itu adalah berhala. Ya. Tetapi Al-Jauhari, beliau seorang ulama ahli bahasa, beliau mengatakan ya sama namanya Jib dan Taghut adalah segala sesuatu yang, kalau Jib itu adalah sihir dan Taghut adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan ibadah. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada yang penting, ya, ada yang penting untuk kita garis bawahi bahwasanya orang-orang yang mereka diberikan Alkitab saja, diberikan aturan, ya, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, mereka masih percaya dengan kepada selainnya. Ya. Begitu juga dalam realita kita, banyak di antara umat Islam yang Allah sudah turunkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu harusnya jadi pedoman hidup, yang menjadi hukum yang adil yang harus diamalkan, kadang begitu banyak umat Islam yang cenderung kepada aturan-aturan yang lain ataupun perundang-undangan yang lain, ya, ataupun hukum yang lain. Ya, maka ini adalah juga tidak diperbolehkan. Ya, pada saat kita sebagai orang Islam, ya, kita beriman dengan benar bahwasanya Al-Qur'an itu adalah diturunkan oleh Allah. Al-Qur'an itu adalah siratul mustaqim, jalan yang paling lurus. Maka konsekuensinya adalah menuntut kita untuk senantiasa menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Ya, maka kalau sudah ada solusi dari Al-Qur'an, maka itu sudah cukup bagi kita. Dan itu adalah seadil-adil keputusan yang kita ikuti, yaitu keputusan dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, mereka beriman kepada Jib dan Taghut, ya. Ini di dalam faidah, ya, di dalam faidah yang disebutkan oleh penulis dalam poin keempat nanti di dalam kandungan bab disebutkan harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Orang dikatakan beriman kepada Jib dan Taghut itu, ya, Jib dan Taghut itu belum tentu dia itu membenarkan 100%. Ya, belum tentu dia membenarkan 100%. Tapi cukuplah seseorang itu mengikuti, ya, cukuplah seseorang itu mengikuti, ya, apa yang itu merupakan ajaran Jib dan Taghut itu, maka itu sudah dikatakan beriman kepadanya. Ya, beriman kepadanya. Maka kita kembalikan kepada pengertian iman. Iman itu ucapan lisan, perbuatan dengan anggota badan, dan keyakinan di dalam hati. Maka kalau salah satu bagian ini masuk, ya, di dalam beriman kepada Jib dan Taghut, ya, maka itu termasuk sudah orang dikatakan beriman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini realita. Jadi Allah, penulis ingin ceritakan dulu tentang orang yang diberikan Ahlul Kitab, ya, orang yang dikatakan Ahlul Kitab, orang yang diturunkan wahyu kepada mereka, ya, ajaran dari Allah, mereka itu masih seperti itu, ya, mereka itu masih seperti itu, yaitu mereka tidak mengamalkan apa yang Allah turunkan, ya, kepada mereka secara kafah. Kemudian di ayat lain Allah ceritakan, misalkan di dalam surat Al-Maidah ayat 60, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika matsubatan indallah," ya. Mal'anahu Allahu wa ghadiba 'alaihim wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal hanazir wa 'abada at-taghut. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya, apakah akan aku beritahu unabbiukum kepada kalian bisyarrin, orang-orang yang lebih buruk, ya, lebih buruk min dzalika matsubatan, dari balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala indallah. Ya. Jadi Allah berfirman, wahai Muhammad, maukah engkau saya kasih tahu orang yang balasannya lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Mal'anahullah. Kemudian Allah laknat mereka. Wa ghadiba 'alaihi, dan Allah murka kepada mereka. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Dan Allah jadikan sebagian mereka kera. Ya. Allah jadikan sebagian mereka kera, wal khanazir, dan babi. Ya. Kemudian wa 'abada at-taghut, dan mereka dijadikan sebagai penyembah berhala. Ya. Jadi sebenarnya Nabi yang bertanya kepada Allah, adakah orang-orang yang diberikan ajaran oleh Allah yang balasannya lebih buruk dari balasannya orang Islam, ya, yang di bawah orang Islam. Ya, kemudian Allah ceritakan ada orang-orang yang balasan jauh lebih buruk, ya. Bukan hanya di akhirat, bukan hanya di akhirat. Yang pertama dilaknat oleh Allah. Dilaknat artinya orang itu dijauhkan dari kebaikan. Hidup di dunia jauh dari kebaikan. Punya serba susah, ya, mau berusaha susah, mau mencoba kebaikan enggak bisa, ya. Kemudian apapun yang dia usahakan itu dia tidak dapatkan kebaikan. Ini namanya dilaknat oleh Allah. Wa khatiba alai, dan Allah murka kepadanya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Bahkan Allah jadikan sebagian mereka kera-kera dan babi. Dan ini di dunia, jamaah sekalian. Ini di dunia balasan ini, bukan di akhirat. Ya, maksudnya di dunia saja mereka sudah dijadikan kera dan sebagian mereka dijadikan babi. Kemudian wa abadat tawhud, dan mereka dijadikan sebagai penyembah berhala. Ya, siapa mereka itu? Para ulama mengatakan mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani. Orang yang Allah jadikan kera mereka adalah orang-orang Yahudi yang mereka bermain-main dengan syariat Allah. Ya, kita ingat kisahnya Yahudi, di mana pada hari Sabtu orang-orang Yahudi Bani Israel dilarang untuk menangkap ikan. Ini aturan dari Allah. Jadi setiap hari Sabtu orang Yahudi tidak boleh menangkap ikan. Ya, kalau selain hari Sabtu silahkan. Jadi hari-hari yang lain digunakan untuk mencari rezeki. Cuman masalahnya Allah goda. Pada hari Sabtu itu ikannya sangat banyak, bahkan kelihatan. Ya, kelihatan dari daratan, kelihatan begitu banyak ikan. Ya. Awal-awalnya mereka sabar dan tetap taat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Cuman lama-lama mereka bermain-main dengan syariat Allah. Pada hari Jumatnya mereka pasang jaring, pada hari Ahadnya mereka baru ambil jaringnya. Ini Yahudi. Maka ada orang Islam yang seperti Yahudi, ya. Sukanya memanipulasi ibadah itu. Jadi ibadah itu diakal-akalin seperti itu. Ya. Jadi seakan-akan ini halal, betul tidak? Karena mereka tidak berburu di hari Sabtu, tetapi mereka masang jaringnya di hari Jumat dan ngambil ikannya di hari Ahad. Dapat banyak mereka itu. Ya. Nah, kalau di dalam transaksi kita dalam ekonomi ada namanya jual beli inah. Ya, ini masuk kiasnya ke situ. Jadi ada yang orang melihat, oh ini transaksinya ini benar ini, tapi hakikatnya itu riba, nggak boleh itu. Lah, orang-orang yang seperti ini, orang yang melanggar apa kesucian hari Sabtu yang Allah jadikan untuk orang Yahudi, mereka semua dirubah menjadi kera itu. Ya. Jadi mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera. Ya, maka kita jangan memanipulasi ibadah. Jadi ibadah itu apa adanya yang Allah turunkan udah jalankan dengan benar. Enggak usah diakal-akalin. Ya. Kewajiban kita terhadap ibadah adalah kita ya melaksanakan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya. Adapun orang-orang yang Allah jadikan babi adalah orang-orang Nasrani yang mereka meminta kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, turunkanlah kepada kami ma'idatan minas sama, yaitu adalah hidangan dari langit. Ya, maka setelah itu Nabi Isa menantang, ya, kalau sampai kalian tidak beriman setelah diturunkan ini maka bahaya. Maka Nabi Isa betul-betul meminta kepada Allah untuk diturunkan hidangan dari langit di situ. Tetapi mereka tetap kufur, ya, kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka dijadikan sebagai babi-babi di situ. Jadi mereka juga seperti itu. Jadi pada saat mereka menginginkan hujah, menginginkan kebenaran yang sebenarnya yang turun dari Allah, setelah ditunjukkan kemudian mereka berpaling dari kebenaran tersebut. Nah, maka sikap seperti ini juga bisa dimiliki oleh kaum muslimin. Pada saat mereka meminta keadilan yang benar, meminta petunjuk solusi yang benar, tapi pada saat disampaikan, ya, mereka mencari solusi lain. Nah, ini juga kiasnya, analoginya seperti itu. Maka ini tidak diperbolehkan. Maka tidak halal, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak layak bagi seorang mukmin, ya, idza qada amran ayyakuna lahumul khiyarah. Jadi kalau Allah sudah tetapkan sebuah hukum kepada seorang muslim, tidak halal baginya mencari solusi yang lain. Ya, Allah Allah sudah ingatkan. Jadi kalau seorang muslim kok mencari solusi untuk masalahnya, kemudian Allah sudah tunjukkan, maka tidak halal baginya mencari solusi yang lain. Ya, jadi dulu kisahnya Umar bin Khattab kan gitu ya, orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah, mereka mengatakan, ya ayo kita datang kepada Muhammad saja, karena kalau Muhammad itu tidak terima suap dalam keadilannya. Ya. Mereka datang kepada Rasul, ternyata mereka tidak puas dengan keputusannya Rasul. Mereka coba datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Datang kepada Abu Bakar, keputusan hukumnya sama yang disampaikan oleh Rasul. Tidak puas lagi. Datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Datang kepada Umar, ditanya oleh Umar, sebelum ke saya kalian kemana saja? Ya. Mereka mengatakan, saya datang kepada Muhammad. Apa keputusannya? Begini. Setelah itu datang ke mana lagi? Datang ke Abu Bakar. Bagaimana keputusannya? Sama seperti yang diucapkan Muhammad. Kemudian Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah, mengambil pedang, keluar, dan ini jawabannya. Mati mereka itu. Jadi kalau sudah Rasul putuskan, maka tidak halal bagi seorang muslim mencari solusi lain. Masa keputusannya Rasul ditolak, kok milih keputusannya Umar? Ini kan keterlaluan di situ. Maka Umar enggak usah banyak jawaban, ya. Jawabannya ini selesai, ya. Nah, ini tapi jangan langsung diamalkan. Jadi jangan langsung diamalkan yang seperti ini, ya. Kecuali kalau kita sudah seperti Umar, boleh gitu, ya. Jadi ini contoh saja bagaimana mengamalkan ayat tadi. Jika idza qada Allahu amran ayyakuna lahumul khiyara, jika Allah sudah memutuskan hukum, maka tidak boleh bagi kalian sebuah pilihan. Ya, itu yang dilakukan Umar itu seperti itu. Ya, cuman untuk saat ini hati-hati, dalam artian kita perlu tafakuh betul, ya, memahami betul bagaimana ini. Kita minta saran-saran kepada ulama di situ. Ya. Di sini Allah sebutkan, ya, kita kembali ke sini, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dijadikan kera dan babi, wa abada tauhid, dan mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Ya. Ini Allah ceritakan tentang orang-orang ahlul kitab sebelum kita, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian yang seterusnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Allah berfirman, "Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattahidanna 'alaihim masjida." Ya. Dan berkatalah orang-orang yang ghalabu 'ala amrihim, orang-orang yang berkuasa terhadap urusan mereka, maksudnya raja, ya. Lanattahidanna 'alaihim masjida. Sungguh, ya, kami akan membangun di tempatnya masjid. Ini bercerita tentang Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi ini adalah sekelompok pemuda, ya. Sekelompok pemuda yang mereka tinggal di negeri yang kufar, ya, di negeri yang rusak. Ya, di negeri yang rusak. Kemudian karena negeri mereka rusak, sekelompok pemuda ini kemudian meninggalkan negerinya, keluar dari negerinya, sampai mereka ditetapkan oleh Allah masuk ke dalam sebuah gua. Ya. Masuk di dalam sebuah gua, kemudian mereka tertidur, dan mereka tertidur selama 309 tahun. Ya. Tidurnya selama 309 tahun. Nah, ini nanti bisa dibaca secara lengkap di surat Al-Kahfi, ya, tentang Ashabul Kahfi ini. Jadi mereka ditidurkan di dalam gua, kemudian Allah bolak-balikan mereka biar mereka tidak busuk, ya, biar peredaran darah mereka tetap lancar, mereka tetap hidup. Dan selama tidur 309 tahun ini, mereka tidak makan dan tidak minum. Ya, mereka tidak makan dan tidak minum. Maka setelah genap waktu ini, kemudian salah seorang mereka keluar untuk mencari apa? Membeli makanan, ya. Membeli makanan, kemudian turun ke negeri yang mereka dulu tinggal di situ. Ternyata apa? Ya, namanya sudah 309 tahun, pasti semuanya sudah berubah. Ya, sudah berubah. Nah, kemudian ya, kemudian mereka lah diketahui ternyata mereka dulu orang-orang yang hidup pada zaman 309 tahun yang lalu. Ya, mereka adalah orang-orang soleh ini, orang-orang baik. Ya. Maka setelah orang-orang soleh Ashabul Kahfi ini meninggal, maka penguasa pada zaman tersebut mengatakan, kita akan bangun masjid di tempat-tempat mereka itu. Ya, di tempat-tempat mereka itu. Ya. Ini kisah, ya, nanti secara lengkapnya bisa dilihat di dalam di dalam surat Al-Kahfi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga ayat ini menceritakan tentang sisi-sisi yang berbeda dari Ahlul Kitab. Ayat yang pertama di dalam surat An-Nisa menceritakan bagaimana orang dulu sudah diberikan kitab tetapi masih menyeleweng. Ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menyeleweng bahkan Allah berikan balasan hukuman yang sangat berat tadi. Dilaknat, dimurkai, dijadikan babi, dijadikan kera, ya. Kemudian mereka dijadikan penyembah berhala. Kemudian yang ketiga adalah keadaan Ahlul Kitab yang mereka berlebihan kepada orang soleh, sehingga mereka menjadikan tempat-tempat mereka sebagai tempat ibadah. Ini gambaran umat sebelum kita. Kemudian setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadis di bawahnya itu, yaitu Nabi bersabda, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum." Ya. Hadwal quddati bil quddati hatta law dakhulu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Ya. Qalu ya Rasulullah al-yahuda wan nasara. Qala faman. Rasul bersabda, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti tradisi-tradisi umat sebelum kalian. Ini, jadi Nabi beritakan ini untuk umat Islam. Jadi umat Islam, kalian akan mengikuti tradisi-tradisi umat sebelum kalian. Bahkan nah di sini sebutan hudwal quddata bil quddati, ya. Di sini diterjemahkan bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah yang lainnya. Sangat mirip, ya. Sangat mirip. Mengikutinya itu sangat mirip. Kemudian hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Jika mereka itu masuk ke lubang biawak saja, kalian akan ikut itu. Maka mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud mereka itu adalah orang Yahudi dan Nasrani? Rasul bersabda, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, inilah yang ditulis oleh penulis, bahwasanya kita berpegang kepada dalil ini, apapun yang dilakukan oleh umat sebelum kita, umat Islam ada yang mengikuti di situ. Misalkan tadi ada orang-orang yang bermain dengan syariat, maka kita saksikan banyak sekarang orang itu. Ada orang-orang yang kalau sudah ditunjukkan aturan Islam, mereka mencari aturan yang lain, banyak itu. Bahkan disebutkan ya oleh para ulama kita, seandainya orang Yahudi menzinai ibunya secara terang-terangan, umat ini juga ada yang mau mengikuti itu. Kenapa? Karena Nabi sudah bersumpah, latatabi'una, artinya sungguh benar-benar kalian akan mengikuti itu. Jadi kalau ada orang yang melanggar ya aturan-aturan Allah, umat Islam juga pasti akan mengikuti. Jadi segala keburukan yang pernah dilakukan orang Yahudi dan Nasrani, umat Islam ada yang mengikuti. Kalau mereka ada yang nyembah setan, umat Islam juga ada yang nyembah setan itu. Ya. Kalau orang Nasrani ada yang nyembah manusia, umat Islam juga ada yang nyembah manusia. Maka dari dalil ini menunjukkan bahwasanya umat Islam selama hidupnya ada sebagian mereka orang-orang yang sebenarnya tidak Islam. Ya. Sebenarnya tidak Islam. Ya. Intinya orang itu dikeluarkan dari Islam yaitu adalah pada saat mereka melakukan dosa kesyirikan, melakukan dosa yang menjadikan mereka dihukumi keluar dari Islam. Dan orang dikatakan keluar dari Islam itu cuman dengan melakukan kesyirikan. Kalau orang itu melakukan dosa-dosa besar, dia tetap masih dikatakan dihukumi sebagai orang Islam dan dia tetap diakui sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang itu sudah melakukan kesyirikan, maka dia bukan lagi dikatakan sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sinilah jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita hidup di Indonesia, ya sebagai sebuah negara bekas negara jajahan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwasanya setiap negara yang terjajah mereka akan punya tradisi adalah tabaiyah, yaitu punya kebiasaan suka mengekor. Ya, suka mengekor. Begitu juga Eropa dulu, misalkan Spanyol ya, Spanyol dulu pada saat menjadi jajahan Islam, ya budaya yang berkembang di Spanyol dulu juga budaya yang Islami ya. Jadi tren-tren apa yang ada di Arab itu menjadi tren di Eropa. Nah, pada saat kita menjadi jajahan Belanda, jajahan Barat, ya maka apa yang menjadi tren di Barat, nah itu juga ditunggu-tunggu oleh orang-orang kita di Indonesia. Ya. Jadi selain ini adalah kabar yang disampaikan oleh Rasul, tetapi memang posisi kita, ya posisi kita hidup di sebuah negara yang pernah terjajah, ini menjadi potensi besar kita memiliki sifat suka mengekor. Ya, bahkan ini sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di dalam hal ini perlu kita juga perhatikan tentang masalah tasyabbuh dalam artian menyerupai umat-umat sebelum kita. Maka ini juga adalah perbuatan diharamkan. Segala bentuk tradisi kebiasaan yang merupakan tradisi kekhususan bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah hukumnya haram dilakukan oleh umat-umat Islam. Jadi walaupun kita tidak suka, misalkan kita ada orang mengatakan saya tidak suka namanya perayaan tahun baru itu boros ini, tapi dia sendiri ikut. Ini tetap dia dikatakan sebagai orang-orang yang tasabbuh. Jadi dalam masalah tasabbuh, dalam masalah mengikuti ini, itu yang dihukumi adalah perbuatannya. Dihukumi adalah perbuatannya tanpa kita harus melihat niat ataupun hatinya. Kita tidak usah ya. Misalkan ada laki-laki dia berpakaian seperti perempuan, kita enggak usah ditanya jenengan ini niatnya benar enggak mau meniru perempuan. Kita enggak usah tanya. Kenapa? Karena perbuatannya itu sudah melanggar. Ya, perbuatannya sudah melanggar. Dan ini adalah tidak diperbolehkan. Nah, maka kita ingatkan di sini karena Nabi sudah mengingatkan sangat tegas. Ada di antara umat ini yang akan selalu mengikuti tradisi-tradisi sebelum umat kalian, maka kita juga sekali lagi ingatkan kita harus menjadi umat yang bangga dengan Islam. Ya, kita harus menjadi umat yang bangga dengan Islam. Ya, terus terang kemarin saya singgah di Brunei Darussalam, dalam hati saya sangat senang dengan mereka karena mereka bangga ya, bangga dengan keislamannya. Ya, jadi orang-orang sana itu betul-betul bangga ya. Jadi kita sedih kadang dengan umat Islam di Indonesia. Mereka masih bangga dengan ucapan apa? Subhanallah, ucapan alhamdulillah, kemudian astaghfirullah ya. Sampai saya naik pesawat saja pramugari-pramugarinya ucapannya seperti itu gitu. Pakai kerudung juga. Coba kalau pramugari Indonesia itu. Buru-buru itu. Jadi begitu, jadi kita sebagai umat Islam itu kita harus bangga dengan Islam ya. Kita harus bangga dengan apa yang, apalagi itu adalah siar-siar Islam yang orang lain itu ya bisa melihat ya daripada siar Islam ini. Jadi kita harus tunjukkan kebanggaan kita dengan agama ini. Orang yang kita anut ini agama yang benar ya. Bukan agama bikinan manusia juga ya. Kita jangan kalah dengan mereka. Mereka kitabnya saja palsu itu, tapi mereka bangganya itu setiap hari Ahad mereka tenteng itu kemana-mana, padahal palsu itu, palsu ya. Nah, kita kadang bawa Al-Quran itu malu gitu ya, kadang mungkin yang ke kampus malu itu ngantongin Al-Quran, padahal Al-Quran ini mukjizat asli, ini kalamullah ya. Kemudian juga mungkin nama, ada sebagian umat Islam sekarang itu gak bangga dengan nama yang Islami gitu ya, dia memilih dengan nama-nama yang kebarat-baratan seperti itu. Nah, ini kan perlu kita koreksi. Jadi ya pada saat kita memilih Islam sebagai agama kita, maka tunjukkanlah kebanggaan kita kepada agama kita. Nah, ini sebagai apa? Sebagai konsekuensi iman kita kepada agama kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan al-muslim, orang-orang muslim adalah sahibul mabda. Orang Islam itu harusnya adalah orang yang punya prinsip kuat. Ya. Karakter seorang muslim adalah prinsipnya kuat gitu. Jadi tidak mudah terombang-ambing, kemudian juga tidak mudah terbawa arus. Ya, tidak mudah terbawa arus. Kita harus punya prinsip yang jelas, ketegasan di dalam sebuah prinsip, ya walaupun kita harus tetap hikmah di dalam sikap kita. Tapi dalam masalah prinsip kita tegas. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Ini yang saya katakan tidak apa jangan dilakukan, ini yang harus dilakukan. Ya. Tetapi yang kita harus iringi adalah hikmah di dalam hal tersebut. Jangan sekali-kali kemudian kita melakukan hikmah ya dalam dakwah dalam ini, kemudian kita mengabaikan ya ataupun melakukan distorsi dalam hal yang sifatnya prinsip. Nah, mungkin itu dulu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang kita sampaikan ya pada berhenti kepada hadis ini. Jadi hadis ini secara jelas Nabi mengatakan ada di antara umat ini yang akan senantiasa mengikuti tradisi-tradisi orang Yahudi dan Nasrani. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama dijauhkan dari sifat-sifat suka mengekor ya kepada umat lain. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bangga ya komitmen dengan apa yang kita imani, segala sesuatu yang merupakan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.